Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, hari ini saya pengen ngajak teman-teman untuk ikut kegiatan saya satu hari. Dan kebenaran hari ini kita ada acara dakwah ke Lampung, Metro Lampung. Dan malam ini saya ditemenin sama Assalamualaikum guys. Jangan bosan nyasot ya. Temenin sama geng, ada Buni, ada Idai, terus ada Rifat pastinya. Dan yang paling spesial malam ini kita dibantu drivernya lagi ulang tahun. Barakallahu fi umri. Nih, driver lagi ulang tahun ya. Doain mudah-mudahan betah ya nemenin saya. Amin. Karena kacau kalau enggak ada yang bantuin. Jodohnya nah. Jodohnya udah punya anak oh, kali. Oh, udah. Atau mau di saya dilanjutin. Alhamdulillah Gugun ikut malam ini biar kita bisa tidur di jalan, karena insya Allah Gugun kalau nyetir bikin kita bisa tidur. Oh. Nah, hari ini kita bakal ke Metro Lampung ya. Betul ya. Sekali. Metro Lampung, nanti ada acara di sana, ikutin kita, mudah-mudahan dapat banyak inspirasi. Apalagi? Udah. Let's go. Kayaknya yang lebih cocok buat acara ini. Silakan. Let's go. Ya, kita mau on the way dulu. Istirahat, istirahat, istirahat ya. Baru sampai di venue-nya lapangan Samber. Terus kita belum bisa keluar karena penitianya sedang nyiapin tempat dan makin lama makin ramai. Nah, mobil kita lagi dikerumunin sama jamaah yang semangat untuk mencari ilmu. Semangat ini bukan hanya semangat sebagai fans ya, tapi juga semangat mencari ilmu. Keren kue, semangat. Ini saya lagi bingung mau materi apa. Geje kita. Geje. Tadi hanya sholat, Ustadz boleh turun. Setelah azan selesai langsung komat. Ustadz ke bawah dulu tapi Ustadz ya, di tempat imaman. Di sini belakang itu ada nggak belakang Ustadz? Nanti disilip-silipin aja lah, nanti samping. Nanti lagi pas siap. Ini nyala nggak? Nyala. Nanti aku kasih sana ya. Ya, buat teman-teman kami persilakan untuk bisa meluruskan, merapikan dan juga merapatkan syafnya sebelum kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah. Dan untuk yang belakang bisa mengikuti alur dari saf yang bagian depan. Cuk. Sebelum iqomat saya pengen cek sound dulu buat operator mic, mohon di setting lagi mic yang saya pegang, tambahin reverbnya, cek, okay. Cek, jangan ditambahin high-nya, kayak tadi aja, cek, ini terlalu high, okay. Low-nya dikurangin dikit, reverbnya nambah. Oke, powernya naik sedikit aja. Cek. Oke. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hari ini ada seorang ibu yang sangat luar biasa, datang-datang jauh asalnya dari Aceh, yang ini akan mensupport program dari Sif dan juga Ustadz Hanatapi, yaitu pesan underscore trend. Itu kami akan mengundang dengan hormat ibu yang akan memberikan langsung donasinya untuk program pesan underscore trend. Silakan ibu ke atas. Masya Allah luar biasa. Kenapa ibu? Ya, karena saya juga pengennya anak masih kecil-kecil, insya Allah kelak bisa seperti pemuda-pemuda sekarang. Nah, pada dasarnya ini sebenarnya sudah lama hajar saya. Sering saya nonton di YouTube, cuman belum pernah kesampaian dan bagaimana cara menyalurkannya. Juga program pesan Under Constraint untuk sama-sama ini, silakan Ustadz di sebelah sini. Masya Allah, ini Ustadz Hanan ibu ya. Ibu jangan nangis ibu. Masya Allah, terharu, Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah, saya tidak pernah nyata ini ya Allah. Kata-kata ulama tentang kebenaran dari sebuah janji itu benar. Jadi ulama itu pernah bilang begini, in tasdiqillah yasduka, kalau kamu jujur kepada Allah, Allah bakal jujur kepada kamu. Masya Allah. Ibu ini jujur banget ya, nazarnya pengen mensupport dakwah dan Allah kasih hadiah. Sekarang kita bareng di sini. Masya Allah. Ibu, biasanya amalannya tuh apa yang dikerjakan setiap harinya, Bu? Saya cuma istighfar aja. Tadi itu juga di musala, salah satu musala di sini ada seorang teman. Beliau itu stay di masjid, bersih-bersih masjid. Masya Allah. Terus istighfar sambil bersih masjid, sambil istighfar. Terus dia bilang, ya Allah mudah-mudahan sholat maghrib nanti ketemu Ustadz. Akhirnya saya maghrib tadi ketemu dia. Kedulullah ya? Ya. Masya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar ya. Terima kasih, silakan Ibu diterima sama Ustadz untuk program pesan Under Constraint yang dipersembahkan oleh SIF Pemuda Hijrah dan juga Ustadz Hanan. Terima kasih banyak. Boleh silakan foto dulu saya di tengah sini. Dan semoga investasi akhirat ini menjadi amal jariah. Setiap kali umat mendapat manfaat dari sini, mengalir pula pahalanya buat Ibu Sari dan keluarga insya Allah. Joglo Fisabilillah, angkat tangannya. Dan juga jadi kita udah selesai acaranya. Suara saya juga udah habis. Kebenaran hari ini emang kurang sehat, lagi ada radang. Life hack start buat kalau misalnya mengatasi suara yang lagi habis. Kan ada tips juga kan, ada yang mungkin bernasib sama suka. Aku juga kebetulan memang suaranya sering, kalau MC sering habis itu mungkin ada treatment atau mungkin obat yang manjur banget. Terapinya adalah diam. Oke, okay, kita diam. Kita diam, kita diam ya guys ya. Diam, diam, diam. Sekarang kita lagi mau makan malam dulu di acara sama teman-teman ormas. Kebenaran di sini ada beberapa ormas juga. Selain Pemuda Pancasila juga ada TNPI ya. Jadi beberapa ormas. Itu memang salah satu hal yang memang selalu kita jaga sebagai sarana ukhuwah. Jadi apa sih event, makan sambil ngobrol-ngobrol santai. Jadi kalau kita sempat berpikir bahwa perjuangan para pahlawan di Indonesia itu udah selesai, kita salah. Karena tantangan dan juga amanahnya beda-beda di setiap zaman. Kalau dulu amanah mereka adalah mengusir para penjajah, kalau sekarang amanah kita itu bagaimana supaya membangun dan memakmurkan negeri yang sudah mereka wariskan kepada kita. Kita sama-sama tingkatkan lagi spirit persatuan kita. Dan kalau bisa ini insya Allah seluruh Indonesia spiritnya sama. Tidak ada lagi pembicaraan politik karena kita udah selesai. Sekarang saatnya kita mikirin gimana membangun Indonesia dengan karya-karya kita yang mungkin sedikit berbeda tetapi sama-sama membangun. Saya bahagia banget ada di antara teman-teman, mohon maaf. Tadi suara saya habis tiba-tiba muncul lagi. Karena anak-anak muda itu pasti tahu kalau yang kayak gini-gini buat saya lebih semangat daripada Tabi Akbar. Walaupun mungkin dua-duanya baik insyaallah. Dan saya secara pribadi juga secara apa subjektif selalu happy kalau ngumpul bareng teman-teman anak-anak PP dan Sapma karena emang dekat sama beberapa tokoh. Kita sering bareng ngaji, kemarin kayak di Jawa Tengah juga sama Mas Bambang ngaji. Mudah-mudahan nanti saya juga pengen dekat sama ormas-ormas yang lain karena kedekatan ini bikin saya selalu merasa wah Indonesia punya aset besar nih karena anak-anak mudanya keren-keren dahsyat. Alhamdulillah kita udah selesai makan malam sekaligus silaturahim dengan teman-teman dari ormas. Dan sekarang kita mau istirahat karena besok pagi subuh-subuh kita udah jalan lagi. Tadi banyak ormas yang ikut bareng dengan kita, baik komunitas dakwah maupun komunitas nasionalis. Mudah-mudahan dengan kayak gitu jadi awal dari banyak kebaikan bersama, insyaallah.